Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin walal ghaliba illa al mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Para pendengar RRI yang budiman dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini kembali kita kepada program kajian tafsir Sya'rawi penyejuk hati pada surah Al-Baqarah ayat ke-58. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qulna dkhulu hadhihi al-qaryata faqulu minha haythu syi'tum ragada wa dkhulul baba sujjada wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin. Yang artinya, dan ingatlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke negeri ini, yaitu Baitul Maqdis, dan makanlah dari hasil buminya yang banyak lagi enak, di mana yang kamu sukai, dan masuklah pintu gerbangnya sambil bersujud, dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa, niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu. Kelak kami akan menambah pemberian kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Para pendengar yang budiman, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Bani Israel untuk memakan buah manna dan salwa itu dengan nikmat, memakannya dengan penuh kesukaan dan kecita rasaan, karena buah manna dan salwa ini adalah rezeki dari Allah, merupakan rezeki yang terbaik yang memiliki kualitas dan kuantitas yang sangat baik. Allah Subhanahu wa taala menyuruh mereka untuk masuk ke dalam kota Baitul Maqdis dalam kondisi sujud, sujjada. Namun demikianlah orang-orang Bani Israel ini adalah orang-orang yang keras kepala, orang-orang yang suka merubah kebaikan dengan keburukan, orang-orang yang suka merubah dari nikmat dan mencari nikmah, dari kebaikan mencari keburukan. Allah menyuruh mereka memakan buah manna dan salwa, tapi mereka meminta ganti yang lain dari adas, dan begitu juga dari bawang dan yang lain-lainnya, yang kualitas dari makanan tersebut jauh di bawah manna dan salwa. Nah, ketika Allah menyuruh mereka masuk dalam kondisi sujud, mereka menggantinya dengan tiarap. Padahal sujud itu lebih mudah daripada tiarap. Nah, begitu juga ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh mereka wa qulu hittah hittah, maka mereka menggantinya dengan hintah, menambahkan nun di tengah-tengahnya. Hittah artinya buangkanlah dosa-dosa kami, jauhkanlah kami dari kesalahan-kesalahan kami. Tapi mereka menggantinya dengan hintah, yang artinya adalah gandum. Hal ini mereka sengaja memang untuk menyelewengkan pemaknaan atau arti daripada ayat tersebut. Demikianlah berkali-kali di dalam kajian tafsir Sya'rawi, beberapa ayat belakangan yang kita bahas ini menjelaskan kebobrokan daripada sifat dan tindak tanduk Bani Israel yang sampai saat sekarang ini jelas kita saksikan kebejatan-kebejatan moral mereka, dari mengajak manusia kepada kejelekan, mengajak manusia kepada kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai kepada penafsiran-penafsiran kitab suci yang jauh daripada makna aslinya. Iya, Pak Ustadz, di sini ada kata-kata hazhil qaryah. diartikan di sini negeri ini dalam kurung Baitul Maqdis. Yeah. Apakah memang Bani Israel itu berhak atas Baitul Maqdis ataukah umat Islam ini? Bagaimana menurut Pak Ustaz? Jadi sebenarnya kalau dilihat dari penjelasan hadis sebagai tafsir terhadap Al-Qur'an, bahwa yang paling berhak terhadap Baitul Maqdis dan tanah suci yang lainnya itu adalah orang yang mentauhidkan Allah, orang yang beriman kepada ajaran Allah, terlepas dari apa etnisnya. Jadi selama orang Yahudi itu mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan dan mengakui Al-Qur'an sebagai kitab yang harus ditaati, maka mereka berhak. Tapi karena mereka tidak mau mengakuinya, bahkan melakukan syirik, melakukan perbuatan yang jauh daripada perintah Allah, bahkan selalu mengundang kemurkaan Allah, maka mereka tidak berhak. Jadi jelas jawabannya bahwa yang paling berhak atas tanah itu adalah umat Islam yang mentauhidkan Allah dan yang tidak menyekutukan Allah dan taat kepada manhajnya. Gitu. Ya, kalau kita lihat dari data sejarah, ternyata orang-orang Yahudi ini juga pernah mendiami Baitul Maqdis. Hmm. Ini tentunya melihat mereka melihat ini sebagai sebuah kenyataan realitas sejarah, dan mereka juga saya pikir dengan pernahnya mereka menempati tempat itu lantas pergi lagi kemudian digantikan orang lain, ya seperti perkara tanah di Indonesia ini juga saya pikir. Iya kan? Diklaim, mengklaim, kemudian ditinggalkan, diklaimnya lagi. Kalau soal surat-surat itu kan bisa saja diganti di apa. Nah, ini bagaimana status hukum yang sebenarnya? Apakah ada peraturan atau apakah ada sebuah kesepakatan di antara penduduk di dunia ini, sekian abad kamu tinggalkan berarti kamu bukan penduduk situ lagi? Iya, jadi kalau kita lihat Ustaz Hanafi dan Ustaz Zainal di dalam penjelasan masalah tanah atau negeri Bani Israel ini, sebenarnya mereka sudah tidak ada negeri lagi. Karena Allah ya, karena Allah sudah pernah mengusir mereka. Tapi karena berdasarkan sejarah, mereka mengaku bahwasanya mereka pernah tinggal di Baitul Maqdis. Bahkan kalau kita lihat peta raya Israel itu, kota Madinah itu masuk. Iya, masuk. Karena Madinah itu pernah Mesir masuk. Iya, Mesir masuk dan Madinah itu juga masuk. Karena ada Yahudi di iya, situ. Karena ya? Pernah didiami oleh. Tapi data sejarah ini tidak bisa. Karena kalau nanti seperti itu, maka bisa saja orang-orang yang pernah tinggal di Amerika kemudian mengatakan ini Amerika ini punya kami sekarang. Kenapa? Begitu. Kenapa kami pernah tinggal? Karena situ. Kami pernah tinggal. Jadi faktor pernah tinggal di situ atau menetap di situ, sekalipun berabad-abad, itu tidak menjadikan alasan bahwasanya itu negeri mereka. Dan inilah yang sekarang ini dijadikan alasan kuat oleh orang-orang Israel bahwa kitab-kitab suci menjelaskan mereka pernah tinggal di Baitul Maqdis. Mm-hmm. Padahal ini bukanlah data yang menguatkan keberadaan mereka di situ. Dan mereka melupakan bahwa Allah pernah mengusir mereka dari bumi ini. Bahkan Allah mengatakan kalau kamu tidak mau menyembah Allah, maka carilah Tuhan. Carilah bumi selain. Iya, carilah bumi selain daripada bumi Allah ini. Fakhruj minal ard, kata Allah. Ini karena apa? Karena kedurhakaan yang luar biasa mereka lakukan itu tadinya. Jadi jelas di sini bahwa keberadaan mereka di Baitul Maqdis itu bukanlah sebagai alasan bahwa Palestina atau peta yang mereka buat seenaknya itu adalah negara mereka begitu, dan mereka berhak untuk mengambilnya kembali. Di sisi lain nih Pak Ustaz, ternyata Yahudi itu penakut Pak Ustaz. Oh jelas sih. Nah, karena rupanya di dalam kisah yang lain disebutkan ketika Tuhan menyuruh masuk ke Baitul Maqdis, mereka itu enggan. Nah, sehingga yang disuruh masuk itu Nabi Musa dan Harun. Iya. Dan kami biarlah kami duduk-duduk dulu di sini katanya, sehingga terdampar mereka di apa di gurun Tih selama 40 tahun. Bagaimana menurut Pak Ustaz tentang penakutnya Bani Israel atau Yahudi ini Pak Ustaz? Iya, mereka itu jelas ya, kalau kita lihat sampai sekarang pun, kalau memang yang di Israel itu adalah memang dari keturunan, jelas sekali penakutnya mereka itu. Sampai mereka pernah mengatakan kepada Nabi Musa dan Harun, "Idhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun." Pergilah kamu hai Musa dengan bersama dengan Tuhanmu, kami duduk aja di sini. Begitu. Kami tidak akan sampai melihat kamu menang. Iya. Begitu. Kalau udah menang masuk, kalau nah, kalah iya. Matilah kalian dua. Makanya ada kemiripan seperti yang pernah kita bahas dalam kajian-kajian yang pertama antara sifat orang munafik dengan orang-orang Yahudi ini begitu. Mereka penakut sebagaimana Abdullah bin Saba ya dan bin Salul. Abdullah bin Salul. Ubaidillah bin Salul itu takut ikut perang Uhud. Ya. Memang mereka sangat penakut sehingga masuk ke Baitul Maqdis pun mereka ketakutan. Karena apa? Karena mereka mengira kalau masuk ke Baitul Maqdis ini kan gurun. Yang belum ada penghuni tetap di dalamnya ketika itu. Maka mereka takut tidak ada kehidupan di dalamnya begitu. Ya, kalau kita melihat juga ya pada ayat-ayat yang lain atau sebelum ayat itu mereka mengatakan inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha fa in kharaju minha fa inna dakhilun. Jadi di sini kita melihat juga bahwasanya Baitul Maqdis itu juga pernah dikuasai oleh orang-orang yang jabbarin, kejam-kejam, perkasa. Jadi, perkasa. Jadi ini dalam data sejarah pernah juga dikuasai oleh orang-orang dari Nebukadnezar yang ada di negeri Irak sekarang. Ya. Jadi kita melihat bahwasanya satu hal yang menyebabkan mereka terombang-ambing adalah karena murka Allah juga tadi. Ya, karena Allah tidak ingin melihat mereka eksis dengan kekafiran itu sendiri. Nah, terusirnya mereka dari Baitul Maqdis misalnya ke Mesir, dari Mesir ke Baitul Maqdis, kemudian mereka diusir lagi oleh tentara Romawi pada sebelum Nabi Muhammad diutus kan, menunjukkan bahwasanya itulah kondisi mereka yang sangat labil dan tidak pernah bisa diberi amanah. Ya itu tadi Ustaz, karena sikap mereka yang selalu plin-plan, la ilaha ula wa la ilaha ula, itu sifat daripada mereka itu yang tidak pernah konsisten dengan apa yang mereka ucapkan sendiri. Bahkan mereka selalu mengingkari apa yang mereka ucapkan. Bahkan sudah diberikan firman yang terbaik dari Allah, mereka rubah. Memang inilah kerjaan mereka sehingga akhirnya apa? Akhirnya yang mereka kira itu akan baik malah berubah menjadi tidak baik atas diri mereka begitu. Nah, mereka mengira kalau mereka masuk ke dalam itu mereka akan mati dibunuh oleh jabarin yang ada di situ. Karena apa ini mereka yakin? Karena mereka tidak percaya kepada Allah. Kalau mereka berpegang teguh kepada Allah, yakin kepada Nabi Musa, Fir'aun saja pernah kalah. Pernah mereka habisi. apalagi yang jabarin yang lebih kecil kekuatannya daripada Fir'aun itu sendiri. Jadi memang sifat takut di sini bukan hati-hati, tapi memang jelas takut begitu. Karena kalau hati-hati itu bagus pada satu kesempatan, tapi memang di sini rasa ketakutan itu sudah menyelimuti. Dan sifat daripada orang munafik kata Syekh Sya'rawi adalah rasa takut. Mengapa dia takut? Karena dia selalu berbohong. Sehingga dia selalu berusaha bagaimana berbohong, tetap bisa berbohong dan mengelabui orang lain, sehingga muncul rasa ketakutan di dalam dirinya. Iya, kalau saya tambahkan sedikit nih Ustadz Ardi. Jadi sebenarnya umat Islam tuh pasti menang melawan Israel dan menguasai Palestina itu pasti Pak Ustadz ya. Jelas, karena Israel tuh penakut, Islam tuh pemberani. Betul. Tapi realitanya kok masih terus berkecamuk nih Pak Ustadz. Iya, jadi kalau kita lihat permasalahan yang di sini adalah Islam yang bagaimana dulu yang diinginkan oleh Allah untuk menduduki Baitul Maqdis itu tadi, yaitu Islam yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini terbukti dengan kemenangan Hamas. Kita bisa katakan mungkin wakil umat Islam yang dapat diperpegangi sekarang ini adalah Hamas begitu. Oleh karena itu mereka sangat takut dengan kemenangan Hamas tersebut. Allah. Ya, ini sudah kelihatan sebenarnya nasrun minallah itu tadi, wa fathun qarib itu insyaallah akan lebih dekat. Insyaallah Ustaz. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah. Nah, di akhir pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wasanazidul muhsinin. Allah akan menambah kenikmatan bagi orang-orang yang berbuat baik. Maksudnya di sini adalah bahwa Allah akan menunjukkan zat dirinya sebagaimana dalam bentuk yang asli, dan ini akan diberikan Allah nanti di hari kiamat, karena puncak kenikmatan itu adalah ketika seseorang melihat zat Allah dalam bentuk aslinya. Para pendengar yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita yang mendengarkan ini dan kita yang selalu menjadikan Al-Qur'an nusba'a'yunina dan menjadikan Al-Qur'an sebagai imam dalam kehidupan, menjadikan Al-Quran sebagai rujukan, bukan hanya sebagai bacaan, tetapi menjadikan rujukan dalam setiap aspek kehidupan, akan dijadikan orang-orang yang muhsinin oleh Allah Subhanahu wa taala, akan menjadi orang-orang yang akan melihat zatnya dalam bentuk aslinya. Kami dari tim terjemah tafsir Sha'rawi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan kesetiaan Anda dengan kajian tafsir Sha'rawi ini. Mudah-mudahan kami yang menyampaikannya mendapatkan ilmu-ilmu dan ilham dari Allah Subhanahu wa taala yang menambah dan memperkaya kita semua, dan para pendengar diberikan Allah Subhanahu wa taala keberkahan dengan ilmu yang berkah. Demikian yang dapat disampaikan saya Ardiansah beserta Ustaz Hanafi Ismet dan Ustaz Zainal Arifin mengucapkan terima kasih. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.